Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa 'azzakumullah jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 117 dari surat An-Nisa juz yang ke 5. Setelah kemarin kita menjelaskan ayat yang ke 116 dari surat An-Nisa juz yang ke 5 yaitu seputar semua dosa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya selain dosa kesyirikan. Itu pun ternyata bahkan dosa kesyirikan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuninya kalau dia bertaubat sebelum meninggalnya. Menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat yang berikutnya itu ayat yang ke 117 barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida. Artinya tidaklah mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala kecuali yang mereka ibadahi tersebut adalah apa? Hanya berhala-berhala. Berhala-berhala para setan yang mereka membangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya. Itulah keadaan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya sifat-sifat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala di samping mereka itu adalah makhluk, mereka juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi memberikan pertolongan untuk diri mereka sendiri aja enggak bisa menyelamatkan, apalagi menyelamatkan, memberikan pertolongan kepada yang selainnya. Menunjukkan lemahnya sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atsabahumullah ma ya'budul musyrikun min dunillahi ta'ala illa awsanan la tanfa wa la tadur. Ini. Tidaklah yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan sesembahan tersebut adalah awsaran, berhala-berhala, la tanfa wa la tadur. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya. Wa ma ya'buduna illa syaitanan mutamarrida 'ala Allah. Tidaklah mereka menyembah kecuali kepada setan yang bangkang nentang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balagha fil fasad wal ifsad haddan kabira. Yang mana para setan tersebut sudah mencapai tingkatan nam barakallahu fikum, batasan yang sangat besar kerusakannya dan juga membuat kerusakan. Para setan, para setan itu kan berupaya untuk apa? Menjadikan hamba-hamba Allah termasuk pasukannya, teman-temannya. Nam barakallahu fikum, agar menjadi apa? Min ashabis sa'ir, agar menjadi para penduduk neraka. Para setan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan setan itu ketika mengganggu manusia tidak dengan satu langkah tapi berlangkah-langkah. Paham ya? Nah, sehingga terkadang manusia enggak nampak kalau itu adalah jerat-jerat setan, nampaknya adalah biasa saja tapi itu adalah apa? Adalah tipu daya setan wal a'yadu billah. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wala tattabi'u khutuwat syaitan." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu ketika menjebak manusia, menjebak Bani Adam untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan tidak dengan satu langkah, dengan bujukan-bujukan, rayuan-rayuan. Bagaimana Nabi kita Adam alaihissalam? Nah, beliau alaihissalam hingga sampai diusir dari surga, sebabnya apa di antaranya? Bisikan syaitan yang terkutuk, ajakan iblis laknatullah alaih, membujuk, merayu. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Termakanlah bujukan tersebut dan nam di kemudian hari atau dalam artinya setelah kejadian tersebut Nabi Adam AS bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala menerima taubatnya. Syahidnya adalah setan itu ketika menjaga dan ketika mengganggu barakallahu fikum atau menjerumuskan, menyelewengkan Bani Adam dengan berbagai macam cara dan juga berlangkah-langkah na'am barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani wa azzakumullah, kata na'am al-mufassirun ashabahumullah tadi, bahwasanya para setan tersebut sudah mencapai puncak kerusakan. Na'am, bahkan mencapai batasan yang sangat besar di dalam membuat kerusakan dan juga merusak Bani Adam. Wal'iyadu billah. Kita lihat yang berikutnya lagi, ayat yang selanjutnya. La'anahumullahu wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat. Dan kemudian setan tadi mengatakan apa setelah dilaknat? Mengatakan sungguh demi Allah atau demi Rabbku, karena mereka mengakui, iblis, setan mengakui Allah Ta'ala itu Rabb, mengakui, tapi hanya pengakuan apa namanya? Rububiyah. Jadi pengakuan rububiyah belum bisa memasukkan pelakunya ke dalam apa? Keislaman. Jadi iblis kafir enggak iblis? Kafir walaupun mengakui Allah Ta'ala Rabb. Fir'aun kafir enggak? Kafir walaupun ketika menjelang na'am barakallahu fikum matinya juga mengakui Allah Ta'ala itu Rabb. Bahkan ketika hidup mengakui, mengakui Allah Ta'ala itu Rabb, cuman sombong ya. Nah, itu tidak bisa memasukkan pelakunya ke dalam keislaman, karena tauhid rububiyah itu masih membutuhkan tauhid yang inti, yaitu tauhid al-uluhiyah. Tapi kalau orang sudah bertauhid uluhiyah, mau tidak mau terkandung di dalamnya tauhid apa? Ar-rububiyah. Na'am barakallahu fikum. Jadi kaidahnya jangan sampai antum terlupakan, tauhidul uluhiyah mutadhamminun fihi tauhid ar-rububiyah, wa tauhidur rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah. Itu kaidahnya. Tauhid rububiyah masih mengharuskan untuk bertauhid apa? Uluhiyah. Tapi tauhid uluhiyah sudah terkandung di dalamnya tauhid apa? Ar-rububiyah. Jadi tauhid yang inti tauhid apa? Akh Ibrahim, yang inti tauhid apa? Uluhiyah. Paham ya? Jadi enggak cukup kalau hanya rububiyah saja. Naam. Kita lihat bagaimana sumpahnya iblis setan. Naam, kita lihat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melaknatnya. Ingat-ingat, laknat kalau muncul dari Allah Subhanahu wa taala apa maknanya Abdurrahman? Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu laknat kalau muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat muncul dari sesama manusia, si fulan melaknat fulan, fulana melaknat fulana, apa artinya? Cacian dan makian saja. As-sabu wasyatam. Ini upayakan faedah seperti ini tercatat ya. Jadi laknat itu dilihat munculnya dari mana. Kalau laknat muncul dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? At-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau laknat ini munculnya dari sesama manusia, sesama Bani Adam, si fulan melaknat fulana, fulana melaknat fulan misalkan. Itu artinya as-sabu wasyatam. Hanya cacian dan makian saja. Karena manusia enggak bisa ngusir, enggak bisa menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat muncul dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa maknanya? Doa. Mendoakan agar Allah taala itu mengusir dan menjauhkan dari rahmatnya. Seperti itu. Jadi kalau antum jumpai dalam hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya bukan Rasulullah yang mengusir, bukan. Rasulullah mendoakan dengan laknat. Siapa yang ngusir? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau langsung la'anahullah, Allah taala melaknat. Nah, itu berarti apa artinya? Berarti menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah. Ini sudah pernah kita lewati ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah. Jadi nanti catatannya itu laknat memiliki, nah barakallahu fikum, tiga makna. Kalau laknat muncul dari Allah, maknanya seperti ini, seperti ini. Kalau laknat muncul sesama manusia, maknanya seperti ini. Kalau laknat muncul dari Rasulullah, maknanya seperti ini. Nah, tiga ini upayakan nanti nambah yang belum pernah mencatat atau belum faham tercatat ya. Nah, barakallahu fikum. Nanti biar bisa bedakan. Kita lihat sumpahnya iblis, sumpahnya setan yang terkutuk. Wa qala, setelah Allah Ta'ala melaknat, justru setan malah mengatakan la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Allah musta'an. Sungguh aku akan menjadikan dari kalangan hamba-hambamu bagian yang tertentu untuk menyelewengkan, menyesatkan mereka, baik secara ucapan maupun amalan. Bayangkan, sumpah dia. Dilaknat, malah dia sumpah untuk apa? Menjerumuskan, menyesatkan Bani Adam, sumpahnya. Allah musta'an, la aghwiyannahum ajma'in katanya. Kata iblis laknatullah, la aghwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan membuat mereka semuanya tersesat, bayangkan. Sumpah iblis laknatullah alaihi. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah taradahullahu ta'ala min rahmatih, ya kan? Allah Ta'ala mengusirnya dari rahmatnya. Waqala syaitan. Kemudian syaitan justru berkata, la'attakhidanna min ibadika juz'an ma'luman fi ikhwa'ihim qawlan wa'amalan. Allahul musta'an. Artinya, syaitan malah mengatakan, sungguh aku akan menjadikan bagian yang tertentu dari kalangan hamba-hambamu untuk menyelewengkan mereka, menyesatkan mereka, baik secara ucapan ataupun amalan. Bayangkan itu, iblis berupaya untuk menyelewengkan Bani Adam dari al-haq, menyesatkan Bani Adam dari al-haq. Nah, barakallahu fikum. Jadi semula di atas cahaya mereka, yaitu para iblis atau mereka para setan, dan juga iblis pemimpin mereka ingin apa? Bagaimana caranya Bani Adam tersesat dan juga melenteng dari jalan yang lurus. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala al-mufassirun asabahumullah, atau ayatnya selanjutnya, ayat yang ke-119. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi wa man yattakhidh ash-shaytana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Artinya, ini juga masih sumpahnya ya. Jadi sumpahnya setan itu ternyata sudah diusir malah tambah bangkang gitu ya. Bangkang malah bersumpah ingin menyesatkan hamba-hamba Allah Ta'ala. Kita lihat sumpah berikutnya. La'udhillannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Allah musta'an. Nah, setan malah mengatakan aku akan menyesatkan mereka, memalingkan mereka dari mengikuti apa? Al-haq. Allah musta'an. Nah, kemudian apa? Wala umanniyannahum, dan tetap berupaya berangan-angan terus setan tersebut untuk apa? Membikin apa? Angan-angan yang dusta di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala amurannahum, dan juga sungguh aku memerintahkan mereka, hamba-hamba Allah, perintahkan kepada apa? Kepada kesesatan. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Allah musta'an. Kemudian juga apa? Fala nam fala yubattikunna adhanal an'am, dan sungguh nam barakallahu fikum ka aku akan apa? Akan menyeru mereka untuk memutus telinga-telinga nam barakallahu fikum nam binatang-binatang ternak. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya nanti disebutkan nam barakallahu fikum untuk menghias-hiasi, untuk menghias-hiasi di hadapan Bani Adam sesuai itu yang batil nampaknya adalah al-haq, sehingga nanti tertipu dengan pendengaran-pendengaran yang diputus tadi itu. Naam. Allah musta'an. Wala amurannahum fala yughayyirun khalqallah, dan juga sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah fil fitrah. Maksudnya bagaimana? Contohnya banyak sekali yang sudah terjerumus dengan fitnah syaitan, yang semula laki-laki pengennya jadi apa? Jadi perempuan. Yang semula perempuan jadi laki-laki, ada kira-kira? Banyak kan seperti itu kejadian. Nah, sudah laki-laki, laki-laki dia pengennya apa? Jadi perempuan, operasi. Kemudian jadilah dia apa? Menjadi perempuan, perempuan bikinan. Atau sebaliknya, yang semula perempuan pengen jadi laki-laki, yang laki-laki pengen jadi perempuan. Banyak seperti itu kan kejadiannya. Allah musta'an. Terkena tipu daya setan yang terkutuk tadi itu. Karena sudah sumpah setan yang akan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari fitrahnya. Allah musta'an. Diubah. Jadi mengubah ciptaan Allah itu termasuk larangannya. Na'am barakallahu fikum, semula sudah punya alis asli, alisnya sama dia di alisnya dipotong, dibersihkan, diganti alis palsu pakai pensil itu. Tipis itu ya. Nah itu jangan. Ya, biasanya perempuan biasanya ya, perempuan. Kemudian sudah na'am barakallahu fikum punya gigi asli, enggak ada sakit wala syai', giginya diganti emas semuanya. Paham ya? Ubah gigi, emas semuanya, separuh perak, separuh emas. Jadi sengaja mengubah Berbeda halnya kalau giginya memang sakit dan tidak bisa makan kecuali harus diganti, enggak masalah. Tapi ini enggak sengaja untuk mencari sensasi biar viral terkenal gitu ya. Nah, ciptaan Allah tadi diubah sama dia. Yang atas perak, yang bawah emas. Masya Allah. Allah musta'an. Itu termasuk apa? Kenal anak juga nanti. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah musta'an. Kemudian para wanita yang biasanya apa? Rambutnya sudah panjang, dicukur, kemudian kayak cukuran laki-laki. Akhirnya apa? Memakai pasangan rambut palsu. Juga masuk juga. Kenal laknat juga kan itu? La'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Wal wasimah wal mustausimah. Wal mutafallijatu lil husn. Itu di antara laknatnya. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyambung rambut dan yang disambung. Rambut palsu, yang menyambung kena laknat, yang disambung juga kena laknat. Kemudian apa? Al-washimah wal-mustawshimah. Yang mentato dan juga yang ditato kena laknat. Wal-mutafallijatu lil-husn. Dan orang-orang yang mengindahkan giginya untuk keindahan. Mengikir, giginya dikikir, dirapikan, dikasih. Nah, barakallahu fikum. 6 kawat-kawat itu tapi untuk keindahan. Ingat-ingat, untuk keindahan, biar ganteng, biar cantik, ini enggak diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya bukan itu, karena mungkin sakit, paham ya? Nah, kalau misalkan mau makan rasanya giginya copot misalkan, kemudian dikencangkan dengan apa? Diikat-ikat dengan kawat tadi itu biar bisa makan, enggak masalah. Tapi kalau untuk lil husn ini penting ya. Ikatan penting sekali. Lil husn untuk keindahan, kecantikan, kegantengan ini haram. Apa maksudnya ya? Allahul musta'an. Itu termasuk mengubah ciptaan Allah Ta'ala dan tipu daya syaitan yang terkutuk tadi itu. Wa may yattakhidhis syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan itu pelindung wali, pelindung untuk selain Allah Subhanahu wa taala, pendukung untuk selain Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fiikum, apa yang terjadi? Sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata dan jelas. Paham ya? Jadi mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala haram hukumnya. Nah, jadi kalau misalkan saudara kita atau saudari kita perempuan biasanya ya, nah mereka ingin apa? Biar nampak cantik atau semisalnya akhirnya alisnya di kerok ininya, tahu alis ini ya, dihabisin, diganti palsu. Kayak pensil itu, kemudian tipis itu ya. Nah, itu haram hukumnya. Lah kenapa haram? Punya alis asli jangan diganti. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma musta'an. Kita lihat nanti tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah wala asrifanna man tabi'ani minhum 'anil haq. Dan sungguh aku akan memalingkan orang-orang yang mengikutiku di antara mereka, di antara Bani Adam, akan aku palingkan dari al-haq. Inilah sumpah setan. Allahu musta'an. Wala uidannahum bil amani al-kadibah. Dan aku akan janjikan, sungguh aku akan janjikan di hadapan Bani Adam angan-angan yang dusta. Nah, karena terkadang tertipu seperti itu. Setan itu yang mereka janjikan kepada Bani Adam sesuatu yang bagaimana? Di hadapannya tampakkan apa? Ditampakkan kefakiran. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Ayatnya itu bahwasanya setan itu apa? Menjanjikan di hadapan Bani Adam kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, gitu ya. Nah, barakallahu wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Itu ayatnya ya. Gitu. Nah, setan itu menjanjikan di hadapan kalian apa? Kefakiran. Sehingga orang takut dengan kefakiran tadi itu. Ya kan? Nah, lafaznya gitu ya, lafaznya Abdurrahman. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Naam? Ewa. Artinya apa? Setan menjanjikan apa tadi? Kefakiran. Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan darinya apa? Keutamaan dan juga ampunan. Setan hati-hati barakallahu fikum. Jangan takut fakir antum. Antum misalkan taruhlah, nah barakallahu fikum, hidupnya sederhana, enggak masalah. Tapi kalau antum sudah takut dengan kefakiran, sudah termakan syubhat setan. Enggak usah takut. Fakir itu enggak masalah. Yang penting masih apa? Masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan apa yang Rasulullah khawatirkan kepada umatnya? Yang Rasulullah khawatirkan malah justru kefakiran itu. Paham ya? Yang Rasulullah khawatirkan bukan kefakiran, afan. Justru orang-orang yang tertipu dengan dunia. Paham ya? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya siapa itu? Nah, barakallahu fikum, Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Fawallahi ma akhsha 'alaikumul faqra." Walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Artinya apa? Demi Allah, kata Rasulullah, bukan kefakiran yang aku takutkan di hadapan kalian, tapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah apa? Dibukakan di hadapan kalian dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibukakan pintu dunia. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba mencari dunia, kemudian dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana umat terdahulu dibinasakan karena dunia. Hati-hati, barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Qala al-fasirun asabahumullah wa wala ad'uwannahum ila taqti'i adhanil an'am wa tashqiqiha lima uzayyinahu lahum minal batil. Ini, dan sungguh aku akan menyeru mereka, mengajak mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak. An'am, binatang ternak ya. Naam. Wa tashqiqaha, dan juga mencincangnya atau menyebarkannya. Lima uzayyinahu lahum minal batil, terhadap apa yang telah aku hias-hiasi di hadapan mereka berupa kebatilan. Maksudnya ini, setan ini berupaya semaksimal mungkin untuk intinya menjerumuskan Bani Adam kepada kebinasaan, sampai-sampai seperti itu. Wala adu wala adwannahum ila taghyiri khalqillah wal fitrah. Ini, dan sungguh aku akan mengajak mereka untuk mengubah ciptaan Allah fil fitrah, pada fitrahnya. Ya, fitrahnya sudah diubah sama dia oleh setan tadi itu. Yang semula laki-laki malah jadi perempuan. Yang semula perempuan jadi laki-laki. Antum tahu waria enggak, antum waria? Bencong, banci. Paham ya, itu istilahnya waria, istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Waria itu apa sih kepanjangannya? Waria itu kepanjangannya apa kepanjangannya? Wanita pria itu. Lah bahas itu aja ya. Intinya apa? Banci dia. Banci. Nah, laki-laki tapi dia kayak perempuan itu loh. Paham ya? Sudah laki-laki dia malah pengen jadi perempuan itu loh. Nah, barakallahu musta'an, itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat naam, mendapatkan ancaman yang berbahaya sekali. Karena apa? Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan fitrahnya. Allahu musta'an. Wa hayatuna 'alaihil khalq, dan juga mengubah bentuk ya, ciptaan Allah taala yang sudah ditetapkan. Bayangkan. Coba bayangkan, semula laki-laki jadi perempuan. Operasi plastik jutaan, terkadang bisa jadi MM-an mungkin aja. Paham ya? Menjadi perempuan, kayak perempuan. Tapi laki-laki dia, suaranya keras. Paham ya? Allah musta'an. Mungkin sebagian ikhwah pernah tahulah, paham ya? Nah, Allah musta'an. Kalau di Prambanan sana itu, Prambanan itu sebelum candi Prambanan itu ada Bangjo. Kalau antum berhenti situ hati-hati aja. Karena di situ biasanya ngamen itu waria-waria tadi itu. Paham ya? Nah, kalau antum enggak ngasih pakai peci, biasanya diejek anu. Pak Haji pelit katanya. Allah musta'an. Hati-hati karena seperti itu keadaannya. Allah musta'an. Ya, semoga Allah telah memberikan hidayah kepada mereka ya, sehingga mengenal al-haq gitu ya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat. Wa man yastajib lisyaitan wa yattakhidahu nasiran lahu, dan barang siapa yang memenuhi ajakan setan tadi dan justru dia menjadikan setan sebagai penolong untuknya, min dunillah, dari selain Allah, al-qawi al-aziz, zat yang maha kuat dan maha perkasa, faqad halaka halakan bayyinah, sungguh dia telah binasa dengan kebinasaan yang jelas dan nyata. Ikhwan fiddin, azan yasakumullah, kita selesaikan sampai bawah itu. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-120, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ini bayangkannya. Setan tadi menjanjikan untuk mereka dan membuat di hadapan mereka angan-angan yang dusta, dan tidaklah setan tersebut menjanjikan untuk mereka kecuali ghurura, tipuan. Enggak beneran, cuman tipuan saja, menipu agar Bani Adam apa? Tergelincir, menyeleweng daripada apa? Daripada al-haq. Allahumma musta'an. Hati-hati dengan tipu daya setan. Paham ya? Hati-hati dengan tipu daya apa? Setan. Nah, kita lihat sini. Qala al-fasirun asabahumullah ya'idu syaitan atsba'ahu bil wu'ud al-kadzibah. Setan itu menjanjikan kepada para pengikutnya dengan janji-janji yang dusta. Wa yughrihim bil amani al-batilah, dan mengelabui mereka dengan apa? Angan-angan yang batil, al-khadi'ah, yang menipu. Nanti kamu akan sukses, kamu akan menjadi pemimpin, kamu akan menjadi orang yang kekal, kan itu. Nah, iblis ketika membujuk Nabi Adam alaihissalam seperti itu. Nah, Allah musta'an akan menjadi raja, akan menjadi orang yang nah barakallahu fikum kekal atau yang semisalnya, tapi justru apa? Menipu. Menipu, hati-hati. Nah, wa may ya'iduhum illa khadi'ah la sihalaha. La sihatalaha. Ini hati-hati ya. Setan itu ada beberapa macam. Ada setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia, paham ya? Seperti itu. Nah, maksudnya apa? Berbagai macam cara setan itu untuk mengelabui manusia. Bisa melalui setan dari kalangan jin tadi itu, bisa melalui setan dari kalangan manusia. Jadi ada setan dari kalangan manusia, ada berarti. Lah gimana bentuknya? Bentuknya kayak apa setan dari kalangan manusia? Manusia tapi? Tapi? Perilaku atau perbuatannya? Perilaku, perbuatannya, pemikirannya, mengajak berbatilan, itu disebutkan para ulama, nam barakallahu fikum asyaiton minal ins. Setan dari kalangan manusia itu bukan badannya seperti setan, bukan. Tapi pemikirannya, ajakannya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa kemarin yang sudah kita lewati? Orang yang makan dengan tangan kiri, ya enggak? Disebutkan dalam hadis. Kenapa? Nah, Rasulullah mengatakan idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Kalau makan minum pakai tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti nanti kalau ada orang dinasihati ngayal, bangkang, nolak misalkan, kok tetap nekat pakai tangan kiri makannya, maka dia seperti setan perilakunya. Paham maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Na barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza nazakumullah, kita lihat lagi. Dan tidaklah setan tersebut menjanjikan kecuali hanya khadi'ah, tipuan. Tidak benar. Wala dalil 'alaiha, dan enggak ada dalilnya. Hanya sekedar tipuan, rayuan yang menipu Nabi Adam alaihissalam. Allah telah usir dari surga, dikeluarkan dari surga, sebabnya apa? Tertipu dengan rayuan bujukan iblis tadi. Paham ya? Sehingga beliau taubat dan Allah taala menerima taubatnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang terakhir yang kita baca kali ini. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa. Mereka-mereka itu tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan mereka tidak menjumpai tempat tinggal lagi, tempat untuk apa? Na barakallahu fikum kembali kecuali hanya di neraka tadi itu. Allahu musta'an. Qala al-mufassirun asbahumullah ulaika ma'aluhum jahannam. Mereka-mereka ini tempat kembali mereka adalah jahannam, neraka jahannam. Wala yajiduna 'anha ma'dalan wala malja'a. Mereka tidak menjumpai tempat kembali dan juga tempat berlindung. Yang mereka dapatkan adalah apa? Hukuman di neraka jahannam. La yamutu fiha wala yahya, enggak mati, enggak hidup, merasakan adab terus. Wal a'udzu billah. Nasrullah salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.